harus manut sama Bu Bos. Iya. Salaman dulu. Ya Bu Bos. Bersama di Angel. Cewek banget. Cuk cicah. Ayo. Harus terpisah. Yeah. sudah hadir tadi Maya Sabrina ya. Ada separuh aku, ada juga harus terpisah.